Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di poin 3 dari kitab Shalah Sunnah, wa takbiru ala janazi arba'un. Takbir ketika menyalatkan jenazah itu 4 kali. Takbir ketika menyalatkan jenazah 4 kali. Wa huwa qawlu Malik ibn Anas wa Sufyan ats-Tsauri wal Hasan bin Shalih wa Ahmad bin Hanbal fuqaha. Ini ucapannya Malik bin Anas, Sufyan ats-Tsauri, Al Hasan bin Shalih dan Ahmad bin Hanbal wal fuqaha. Wa hakadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Menyalatkan jenazah dengan 4 kali takbir. Kita baca syarah dari Syarah Bihafidzahullah Ta'ala. Kata beliau rahimahullah Hafidzahullah Ta'ala, yaqulul mu'allif rahimahullah, wa takbiru ala janaizi arba'un. Kemudian mu'allif yani Al-Barbahari rahimahullah berkata, takbir, takbir ketika menyalatkan jenazah, takbir ketika dalam salat jenazah, 4 kali takbir. Tsumma dzakara ulama'u, afwan, tsumma dzakara ulama'a alladziina yarawna masri'at al-arba' hadhihi bi takbir al-janazah. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan beberapa ulama yang berpendapat demikian, yang berpendapat disyaratkannya 4 kali takbir dalam salat jenazah. Tadi Malik bin Anas, Sufyan ats-Tsauri, Al-Hasan bin Shalih dan Ahmad bin Hanbal. Qala kata Syarabi Hafidzahullah Ta'ala, fahada minas sunan. Ini termasuk sunnah, sunnah yang ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah dalam artian ini adalah syariat yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min furudil kifayah al muslimin, termasuk perkara yang fardu kifayah, termasuk amalan yang hukumnya fardu kifayah atas kaum muslimin. Salat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Apa saja di antara fardu kifayah kata beliau, yakni an ya'udu maridahum wa an yusayyi'u al-janaiza. Di antara fardu kifayah yang beliau sebutkan yakni menjenguk orang-orang sakitnya mereka. Menjenguk orang sakit di antara fardu kifayah. Wa an yusayyi'u al-janaiza, mengiringi jenazah ke kuburan, juga termasuk fardhu kifayah, termasuk min haqqil muslim ala muslim. Kata Syarawi Hafidzahullah Ta'ala, wa min haqqihi, dan di antara hak muslim atas muslim lainnya juga adalah an yusallu alaih, menyalatkan jenazahnya. Ini pun termasuk fardhu kifayah. Wa yad'u li ikhwanihim, di antara hak muslim juga adalah mendoakan ya saudara-saudara mereka seiman. Intinya salat jenazah di antaranya termasuk fardu kifayah. Nah, kita nukil pada malam ini secara ringkas dari kitab Ahkamul Janaiz karya Asy'ari Al-Bani rahimahullahu taala. Asy'ari Muhammad Masyarakat Al-Bani rahimahullah punya kitab Ahkamul Janaiz wa Bidawaha. Di bab ke-13 disebutkan tentang masalah sholat jenazah. Disebutkan dalam pembahasan ini 19 permasalahan. Dan bab 13 ini dalam pembahasan ke-13 masalah sholat jenazah beliau sebutkan 19 permasalahan. Mungkin kita bisa lewati dengan ringkas. Yang pertama, di poin 57 dalam Ahkamul Janaiz. Poin 57 dalam Ahkamul Janaiz, kata Syalban rahimahullahu taala, "Wassalatu 'alal mayyitil muslim fardu kifayatin." Ini masalah 57. Masalah pertama dalam bab ini dan masalah ke-57 dari kitab. Poin ke-57 kata beliau, menyolatkan mayat muslim jenazah. Muslim hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kalau sudah cukup orang melakukannya maka gugur dosa dari yang lain. Fardu kifayah. Di antara dalilnya, adalah satu hadis yang diriwayatkan Imam Malik rahimahullah dan lainnya dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ketika ada seorang yang ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di perang Khaybar. Meninggal bersama beliau ketika bersama beliau di perang Khaybar. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyalatkannya. Tetapi beliau berkata, "Sallu 'ala sahibikum." Salatlah kalian menyalatkan jenazah teman kalian ini. Asy-syahid, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk sholat, tapi Rasulullah SAW tidak menunjukkan ini fardu kifayah. Kenapa Rasulullah SAW tidak menyalatkannya? Disebutkan ketika itu, "Fataghayyarat wujuhun nas," wajah-wajah para sahabat pun berubah. Iya, mereka bertanya-tanya, kenapa Rasulullah tidak menyalatkannya, tapi menyuruh menyalatkan. Maka Rasulullah menyatakan, "Inna sahibakum qalla fi sabilillah." Teman kalian ini telah gulul, telah mengambil sendiri ghanimah. Tidak dikumpulkan kepada amir, kepada pimpinan perang. Dia mencuri ghanimah. Maka Rasulullah SAW pun tidak menyalatkannya. Tapi tetap menyuruh yang lain untuk sholat jenazah. Ini menunjukkan sholat jenazah hukumnya bukan fardu ain tetapi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang cukup menyalatkan maka gugur dari yang lain. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya fardu kifayah. Kecuali atas dua orang. Ini poin yang ke-58. Iya, tadi hukum masalah fardu kifayah poin ke-58 kecuali dua kelompok orang. Tidak wajib tetapi tetap disyaratkan menyalatkan jenazahnya. Siapa dua kelompok orang ini yang tidak wajib disyaratkan tapi tetap disyaratkan? Yang pertama adalah at-tifl alladhi lam yablugh. Anak kecil yang belum balig. Anak kecil yang meninggal masih kecil, iya, belum balig. Tidak wajib, tapi tetap disyaratkan. Tetap disyaratkan, tapi tidak wajib sebagaimana orang dewasa. Apa dalilnya? Kata Syalbani rahimahullah, dalilnya adalah hadis dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, mata Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, wa huwa ibnu Samaniyata Ashara Syahrat. Putra beliau ini Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika masih berumur 18 bulan. Meninggal dalam keadaan umurnya baru 18 bulan. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyalatkan jenazah putranya ini Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan tidak wajib. Kalau dia belum balik tidak wajib, tetapi tetap disyaratkan. Yang kedua juga yang tidak wajib, tidak fardu, tapi tetap disyaratkan adalah asy-syahid. Iya, seorang yang meninggal di medan perang, meninggal syahid di medan perang. Apa dalilnya? Dalilnya kata Syalbani rahimahullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala syuhada Uhud wa gharihim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyalatkan para syuhada yang syahid di perang Uhud dan selainnya. Sehingga tidak wajib, tapi tetap disyaratkan. Itu poin yang kedua atau poin ke-58. Hukumnya fardu kifayah tetapi kecuali atas dua orang, anak kecil yang belum baligh dan para syuhada. Di poin 59 kita ringkas. Di poin 59 Syalbani rahimahullah menyebutkan, kata beliau, disyaratkan menyolatkan kelompok orang berikut ini. Tetap disyaratkan mensolatkan jenazah orang berikut ini. Yang pertama adalah at-tifl walau kana siqtan wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamamih. Yang pertama adalah at-tifl, yakni anak yang masih kecil, yang masih bayi. Tadi walaupun tidak wajib, tidak fardu, tetap disyaratkan menyolatkan jenazah tifl. Bahkan kata Syalbani rahimahullah, walaupun itu adalah tifl yang merupakan keguguran, yang gugur dari kandungan ibunya, ya, meninggal dalam keadaan keguguran. Ya, satu ucapan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ketika beliau menjelaskan hadis yang masyhur, mungkin sering didengar, hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, utiya Rasulullah sallam bisabiyyin min sibyanil ansar. Dibawa kepada beliau seorang anak yang telah meninggal dari anak-anak orang Ansar. Sibyan berarti anak kecil yang belum balig. Meninggal dalam keadaan masih sobi, masih belum balig. Fasalla alaihi, maka Rasulullah pun menyolatkannya. Qala Aisyah, asyhad apa? Sahihnya Rasulullah menyolatkannya tadi, walaupun tidak wajib tapi tetap disyaratkan. Contohnya Rasulullah menyolatkan sobi yang meninggal dari anak-anak Ansar. Ketika itu Aisyah berkata, tuba lihada. Iya, kebahagiaan bagi orang ini, anak ini. Usfurun min asafir jannah. Ini dia adalah usfur, burung dari burung-burung surga. Lam ya'mal su'an wa lam yudrikhu. Dia tidak belum beramal kejelekan dan belum terkena kejelekan. Qala, ketika itu, ketika Rasulullah Aisyah berkata demikian, Rasulullah menyatakan, awa ghairal dhalika ya Aisyatu, tidakkah ada yang selain itu wahai Aisyah radhiyallahu anha? Halaqallahu azza wa zal al-jannah wa halaqa laha ahlan wa halaqahum fi aslabi abaihim. Allah menciptakan surga dan menciptakan penghuninya dan menciptakan mereka para penghuni surga itu sejak di aslab abaihim. Demikian juga khalaqan nar wa khalaq ahlan wa khalaqahum fi aslabi abaihim. Asyahid yang ingin saya bacakan, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ajma' man yu'taddu bihi min ulama'i muslimin. Kata Imam Nawawi rahimahullah, telah ijma' orang-orang yang teranggap ijma'nya. Telah ijma' para ulama kaum muslimin yang dianggap, yang ternilai, teranggap ijma'nya. Apa ijma'nya mereka? Ijma' para ulama al-muslimin yang yu'taddu bijma'ihim. Ijma'nya mereka adalah, anna man mata min atfalil muslimin fahuwa min ahli jannah. Barang siapa yang meninggal dari anak-anak kecil kaum muslimin, yang meninggal dari masa kecil, maka dia adalah termasuk ahlu jannah. Ijma. Kemudian kata Syalbani rahimahullahu ta'ala, syarat baik keguguran itu disalatkan adalah bayi yang ketika keguguran telah sempurna 4 bulan usia janinnya. Ketika telah ditiup ruh padanya. Berkata Syalbani rahimahullahu ta'ala, wadhahir, kata beliau, anna siqta innama yusalla alaihi idha kanat qad nufikhat fihi ruh. janin yang keguguran dari kandungan itu disolatkan kalau telah ditiup ruh padanya. Wadzalika idza sakmala arba'ata ashhurin tsumma mat. Yaitu ketika telah sempurna kandungannya 4 bulan. Telah sempurna di perut ibunya, di rahim ibunya 4 bulan. Berarti telah ditiup ruh. Tsumma mat. Setelah 4 bulan ternyata divonis sudah meninggal dalam kandungan. Iya, tapi telah 4 bulan. Ini yang disolatkan ketika keluar, dikeluarkan, disolatkan jenazah. Qala, kata beliau, fa amma idza saqata qabla dzalika fala. Adapun kalau kandungannya, yani si janin ini belum genap 4 bulan, baru 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan sekian hari, belum sampai 4 bulan. Kalau belum sempurna 4 bulan, fala, maka tidak disyariatkan menyolatkannya. Kenapa? Li'annahu laysa bimayyit. Karena kalau belum 4 bulan, dia bukan mayyit. Dia belum manusia. Karena belum ada ruh padanya. Iya, kalau belum 4 bulan, dia belum dikatakan mayyit. Karena belum ditiup ruh padanya. Sehingga syaratnya, si janin ini telah 4 bulan sempurna. Kemudian dikuburkan. Nah, itu yang pertama. Jadi disyaratkan menyolatkan beberapa kelompok berikut. Yang pertama adalah anak kecil, walaupun dia adalah janin yang gugur dari perut ibunya dengan catatan telah sempurna 4 bulan. Yang kedua, syahid. Yang kedua, syahid. Ya, walaupun tadi dikatakan tidak wajib, tetapi tetap disyaratkan. Syahid. Apa dalilnya? Dalilnya adalah karena Rasulullah SAW menyolatkan jenazah pamannya, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dalam riwayat yang dikeluarkan Imam At-Tahawi rahimahullah dan sanad dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, anna Rasulullah sallam amara yaum Uhud bi Hamzah fasujjiya bi burdatin. Rasulullah SAW memerintah di perang Uhud untuk menghadirkan jenazah Hamzah paman beliau bin Abdul Muttalib, kemudian ditutup dengan burdah, ditutup dengan kain. Summa shalla alaihi, kemudian Rasul pun menyolatkannya, menyolatkan paman beliau Hamzah radhiyallahu anhu. Keumuman para suhada beliau tidak menyolatkannya. Ini menunjukkan tidak wajib menyolatkan para suhada, tapi boleh menyolatkan pamannya. Ini menunjukkan tetap, walaupun tidak fardu, tetap dibolehkan, tetap disyaratkan menyolatkan para suhada. Nah, kemudian juga yang ketiga, kelompok ketiga yang tetap disyaratkan menyolatkan jenazahnya adalah man qutila bi haddin min hududillah, yang dibunuh karena dihukum had, karena dirajam, karena dikisos, misalnya, tetap disyaratkan. Hadis yang masyhur sering kita dengar, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim dan yang lainnya menyolatkan seorang wanita. Yang meninggal karena dirajam. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat." Apakah engkau menyalatkan beliau wahai Rasulullah pada dia telah berzina? Dia meninggal dirajam karena zina. Faqala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat taubatan. Lau kusimat baina sab'in min ahli Madinah lawasa'athum. Kata Rasulullah, beliau wanitanya telah taubat dengan satu taubat yang kalau dibagi untuk 70 orang ahli Madinah, dibagi taubat yang untuk 70 orang Madinah, ini saya akan cukup untuk mereka. Taubat nasuha, taubat yang bagus. Asyahid, Rasulullah SAW menyalatkan jenazah wanita ini padahal beliau meninggal dihukum had, dirajam. Nah, yang keempat, kelompok keempat ini penting kenapa disebutkan, karena sebagian orang mungkin mengira karena dia dihukum had kemudian tidak diwajibkan, tidak disyaratkan menyalatkannya. Tidak, tetap walaupun dia meninggal karena dihukum had tetap disyaratkan jenazahnya. Yang keempat adalah al-hajir al-munba'ithu fil ma'asi wal maharim. Seorang yang meninggal dunia dalam keadaan semasa hidupnya dia seorang yang fajir, dia seorang yang fasik, yang hidupnya bergelimang dengan maksiat, dengan perbuatan haram. Beliau contohkan, misal contohnya tarikis shalah waz zakah, seperti orang yang meninggalkan sholat, yang meninggalkan zakat, ma'tirafihi biwujubiha, tapi masih mengakui wajibnya sholat dan zakat. Jarang sholat, jarang puasa, tapi muslim. Wazani, wabil minum khamr, atau dia berzina, atau dia peminum khamr. Orang fasik, orang fajir. Meninggal dalam keadaan dia ini belum taubat dari kefasikannya, masih dalam keadaan sebagai pejudi. Iya, suka meninggalkan sholat, suka meninggalkan zakat, suka meninggalkan puasa, suka minum khamr dan seterusnya. Iya, ketika meninggal dunia, selama dia muslim maka tetap disyaratkan menyalatkan jenazahnya, kecuali. Kecuali ada pengecualian, iya, ahlul ilmi waddin, iya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diustadkan mungkin di kampungnya, orang-orang yang dianggap bagus tokoh agama, iya, mereka-mereka ini disyariatkan untuk tidak menyalatkan sebagai uqubah, ta'zir, ya, untuk buat jera orang-orang semisalnya segera bertaubat. Ketika dia mereka tahu, para pejudi lain tahu, para pezina lain tahu, ternyata kalau mati tidak disolatkan orang-orang baik, orang-orang berilmu, orang-orang beragama bagus, maka dia akan takut, ya, membuat jera. Hukum asalnya tetap disolatkan, tapi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ditokohkan, para tokoh agama, alim ulama, maka tidak menyalatkannya untuk pelajaran bagi orang-orang semisal dia. Di antara dalilnya adalah beliau sebutkan hadis Abu Qatadah. Hadis Abu Qatadah riwayat Ahmad dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW idza du'iya li janazatin sa'alanha. Rasulullah SAW kalau dipanggil untuk menyalatkan jenazah, beliau nanya tentang keadaan si jenazah. Fa in usniya 'alaiha khairun qama fasala biha atau 'alaiha. Kalau ditanya kemudian dijawab dengan pujian-pujian, ini orang baik, orang soleh, orang yang taat ibadah, iya, maka Rasul menyalatkan jenazahnya. Kalau itu orang baik, dipuji baik, maka disalatkan. Wa in usniya 'alaiha ghairu dzalik. Tapi kalau ternyata ketika ditanya bagaimana tentang dia, ternyata yang disebut ada kejelekan-kejelekan, bergelimang dengan maksiat dan dosa. Ya, maka qala dari ahli Rasulullah berkata kepada keluarganya, sya'nakum biha. Ini urusan kalian. Kalian urusi, kalian salatkan. Walam yusalli 'alaiha. Rasulullah tidak menyalatkannya. Tetap disyariatkan, tapi Rasulullah tidak menyalatkannya. Sehingga para ulama, ahlul ilmi, para guru, para tokoh ulama tidak menyalatkan orang-orang yang semisal ini sebagai pelajaran. Berikutnya, kelompok yang kelima. Kelompok yang kelima yang tetap disyaratkan jenazahnya adalah al-madin alladhi lam yatruk minal mal mayqdi dainu. Seorang yang meninggal dalam keadaan terlilit utang, banyak utangnya, dan belum sempat dan bahkan tidak punya peninggalan untuk membayar hutangnya. Ya, ini tetap disolatkan jenazahnya. Adapun hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau didatangkan jenazah ditanya dia punya utang atau tidak. Punya. Kemudian apakah dia punya peninggalan untuk membayarnya? Kalau dikatakan tidak, maka beliau tidak menyalatkan jenazahnya. Ini kata Syalbani, ini di awal-awal Islam. Di awal memang demikian. Kalau ada jenazah punya utang dan tidak punya peninggalan untuk bayar utang, beliau tidak menyalatkannya. Ya, tapi kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyalatkannya. Tetap disyaratkan menyalatkannya. Kemudian ini yang mungkin yang terakhir, kata beliau, atau yang kedua dan terakhir sebelum kita salat Isya, yang keenam juga disyaratkan menyalatkan jenazah yang dufina qabla an yusalla alai. Iya, seorang muslim yang dikubur dalam keadaan belum disyaratkan langsung karena entah kejadian apa, iya, dimantikan langsung kafani, dikuburkan. Atau shalla alaihi ba'duhum duna ba'd, atau telah disolatkan oleh sebagian orang, sebagian lagi belum. Ya, bagaimana caranya? Fayusalluna alaihi fi qabri, solatnya di kuburnya, menyolatkan jenazah dia di kuburnya. Kalau ada jenazah karena satu peristiwa tertentu dikubur dalam keadaan belum disolatkan, atau sudah disolatkan sebagian orang tapi sebagian lagi yang jauh ternyata datang sudah dikuburkan belum sempat menyolatkan, maka dia datang ke kuburnya menyolatkan jenazah di kuburnya, solat jenazah di kuburan. Iya, satu poin penting yang disebutkan Syalbani rahimahullah, dan kalau mau berjamaah ketika nyalatkan di kubur tadi, maka yang menjadi imam itu adalah yang belum salat. Dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang meninggal di malam hari, dikuburkan di malam hari, dan mereka tidak menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika di pagi hari mereka pun memberitahukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma manakum an tu'limuni?" Apa yang menghalangi kalian untuk memberitahu aku tadi malam? Maksudnya, "Kalau kana lail wa qadati dzulma." Kata mereka, kata para sahabat, itu di malam hari di kuburnya dan gelap. "Fakarihna an nasqa 'alaik." Kami tidak senang memberatkan kau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyahid fa'ata qabrahu fa shalla alaihi. Rasul pun datang ke kuburnya kemudian sholat jenazah di kubur laki-laki tadi. Qala, kata Ibn Abbas, fa'ammana, kami pun, afwan, beliau pun mengimami kami. Wasaffana khalfah, dan membuat kami bersaf di belakangnya. Wa ana fihim, aku di antara mereka. Wa kabbara arba'. Di sini ada beberapa faedah. Yang pertama tadi, kalau belum sempat menyalatkan dan sudah dikubur, maka salat jenazah di kuburnya. Yang kedua, boleh ketika dikubur tadi salat jenazahnya berjamaah. Yang ketiga, ketika berjamaah maka yang menjadi imam adalah yang belum menyalatkan. Yang keempat, yang sudah ikut menyalatkan boleh ikut lagi di situ salat lagi sebagaimana Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ini beberapa faedah yang terkait dengannya. Terakhir, yang ketujuh di antara kelompok yang disyaratkan kita menyalatkannya adalah man mata fi badadin laisa fiha man yusalli alaih, salat al-hadir. Adalah ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia di satu negeri dan tidak ada di situ yang menyalatkan jenazahnya. Ada seorang muslim meninggal di satu negeri, satu negara, dan tidak ada yang menyalatkan jenazahnya. Ya, maka ini disyaratkan kaum muslimin untuk menyalatkan dengan syarat gaib. Iya, atau mungkin nasallahu alaihi wa afiyah wassalamah, misalnya yang tenggelam di lautan. Iya, tidak ada yang menyalatkannya. Atau tersesat di hutan, yang di mana yang jelas. Ketika tidak ada yang menyalatkannya, maka disyaratkan salat gaib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat gaib ketika Raja Najasyi meninggal dunia. Najasyi tinggal di Ethiopia. Ethiopia Habasyah, negeri Nasara. Beliau meninggal dalam keadaan tidak ada menyalatkan jenazahnya. Maka Rasulullah pun mengajak para sahabat untuk menyalatkan jenazah beliau dengan salat gaib. Salat gaib, wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Terima kasih.